menentu. Yeah! hilangkan sumpet di dalam otak seperti juga kalian. Bukankah di sini tempat lepas lelah bagi orang-orang yang resah? Oh, gue juga sedang gelisah dan ingin melepas marah. Oh, oh, oh, oh, ayo. Aku mau rusuh, jangan halangiku. Oh, oh, oh, oh, ayo. Cuma mau rusuh, bukan cari musuh. Suntuk di kamar, resah di rumah, lelah hadapi kehidupan. Oh, mungkin kita bernasib sama. Oh, ingin tua marah. Oh, oh, oh, oh, ayo. Aku mau rusuh, jangan halangiku. Oh, oh, oh, oh, ayo. Cuma mau rusuh tanpa cari musuh. Ku ingin teriak, ku ingin berteriak, wujudkan mimpi di sini. Melatihku, aku baik saja sendiri, sibukkan diri dan selalu menanti kau kembali. Oh, lupakanlah diriku sementara. rasakan diriku malam ini. Begitu saja. Kamu ikat aku hanya. cinta denganmu. Yeah, yeah. Sejak aku kecil telah ku lewati, telah ku jalani, telah ku salami, telah ku banyak di we'll be right back. Di tepi pantai aku merayu. seekor anjing berkejar-kejaran menyusuri permata. Lepaskan otak melayang, ikuti semua kenyataan. Dua burung putih ke ladang mengganggu mimpi-mimpi. Sunset yang ku nanti, sepasang capung menginjakkan kaki di kali, lalu terbang dan hinggap di bunga. Menang.